Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita masih dalam pembahasan bab yang kedua dari kitabul jihad terkait permasalahan harta rampasan perang. Kita telah memasuki pada pertemuan yang lalu tentang pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang. Ghanimah sebagaimana kita telah pelajari dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu untuk imam. Untuk penguasa dan 4 bagian yang lainnya untuk prajurit perang atau orang-orang yang menyaksikan peperangan tersebut, ikut serta dalam peperangan dari kalangan laki-laki yang sudah berusia baligh, merdeka, berakal, maka mereka mendapat 4/5 dari bagian ghanimah. Adapun bagian yang pertama, maka itu dibagi oleh imam dan dibagi lagi menjadi 5 bagian. Jadi bagian yang pertama dari ghanimah dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama untuk kemaslahatan kaum muslimin, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua untuk ahlul bait, kerabat-kerabat dekat Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga untuk orang-orang yatim. Yang keempat untuk orang-orang miskin. Yang kelima untuk orang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan mereka. Jadi itu bagian yang pertama tadi dibagi menjadi 5 bagian lagi. Satu bagian untuk Allah dan Rasulnya, yakni untuk Baitul Mal, kemaslahatan kaum muslimin, disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan itu imam yang membaginya. Dan juga itu merupakan fai'. Nanti akan kita bahas apa itu al-fai'. Yang kedua untuk kerabat-kerabat Rasul, dan yang ketiga untuk orang-orang yatim, yang keempat untuk orang-orang miskin. Kemudian yang kelima untuk orang-orang safar yang habis bekal di tengah perjalanan mereka. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan pembagian ghanimah. Tata cara pembagian harta rampasan perang di antara prajurit perang, yakni di antara orang-orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Bagaimana pembagiannya? Qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala, atau sebelum itu di sini mu'allif menyebutkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-ghanimatu liman syahida al-waqa'ah, bahwa ghanimah itu diserahkan atau dibagikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam peperangan, sehingga orang yang tidak ikut serta dalam peperangan atau orang yang peperangan sudah selesai baru datang dia, maka dia tidak berhak mendapatkan ghanimah. Demikian juga orang yang di awal kali dia ikut bersama pasukan, kemudian sebelum mulai peperangan dia sudah kembali ke kampungnya atau tidak ikut serta dalam peperangan, sudah kembali duluan, maka dia tidak mendapat ghanimah. Maka ghanimah itu harus ikut perang. Ini 4 bagian dari 5 itu. Jadi tadi bagian pertama sudah diserahkan kepada al-imam, diambil oleh al-imam penguasa, kemudian dibagikan kepada 5 pos, yakni 5 orang yang memiliki kriterianya. Adapun 4 bagian yang tersisa atau 4/5 itu, maka itu dibagikan kepada prajurit perang. Dan cara pembagiannya, wa kaifiyatut taqsim, cara pembagiannya adalah an ya'tar rajulu alladhi yuqatilu ala rijlihi. pasukan pejalan kaki, maksudnya yang berperang tanpa mengenai kendaraan, ini dia berperang di tanah, di jalan kaki, dia diberi sahman wahidan, diberi satu bagian, ini seperlima. Jadi seperlima itu dibagikan, atau satu bagian itu saham dibagikan kepada orang-orang yang pejalan kaki. Wa yu'tal farisul ladzi yuqatilu ala farasihi thalathata ashumin. Adapun al-faris, pasukan penunggang kuda, yakni yang berperang di atas kudanya, maka dia diberi tiga bagian, tiga ashum. Sahmun lahu, satu bagian untuk dirinya, dan wasahmani li farasi, dan dua bagian untuk kendaraannya, untuk kudanya. Apa dalilnya? Hadis Ibnu Umar, li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama fin nafli lil farasi sahmaini walir rajili sahman. Nabi alaihi salatu wassalam beliau qasama fin nafl, yani ghanimah, membagi ghanimah lil faras sahmain, untuk kuda, untuk hewan kuda yang dipakai untuk berperang diberikan dua bagian, dua saham. Walir rajili sahman, dan untuk pejalan kaki dibagi menjadi diberi satu bagian, satu saham. Walianna Nabi alaihi salatu wassalam fa'ala dhalika fi Khaybar, dan juga dalilnya diantaranya adalah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan pembagian itu juga di peperangan Khaybar. Ja'ala lirrajili sahman wahidan walil farisi thalathata ashumin. Beliau menjadikan, membagikan satu bagian untuk pejalan kaki, walil faris, dan untuk penunggang kuda yang berperang di atas kudanya diberi tiga bagian, thalathata ashum, sehingga sempurna. Jadi terbagi menjadi lima bagian. Jadi ghanimah dibagi menjadi lima, satu bagian diambil oleh penguasa dan dibagikan kepada orang yang berhak. Kemudian empat bagiannya ini untuk prajurit pasukan perang. Tiga bagian untuk penunggang kuda, dan satu bagian, tiga bagian untuk penunggang kuda dengan rincian, satu untuk dia, dan duanya untuk kendaraannya. Adapun yang untuk yang berjalan kaki, yakni yang berperang tanpa menaiki kendaraan kuda, maka dia mendapat satu bagian saja. Kenapa hal itu dibedakan, disebutkan sebabnya adalah وَذَلِكَ لِأَنَّ غِنَاءَ الْفَرَسِ وَنَفْعَهُ أَكْثَرْ مِنْ غِنَاءِ الرَّاجِلِ. Hal itu dikarenakan kebutuhan kuda, kebutuhan orang yang menunggang kuda, berperang di atas kudanya, وَنَفْعَهُ, dan manfaat dia itu lebih besar daripada pasukan yang berperang hanya dengan kakinya, yakni tidak menunggang kuda. Ini sebabnya. Nah, tentunya orang yang berperang dengan kudanya, dia lebih banyak mendapat musuh, lebih bermanfaat untuk mengalahkan dan menyerang musuh daripada orang yang tanpa menaiki kuda. Lebih bermanfaat dia. Dan juga untuk kebutuhan kudanya, dia butuh untuk kudanya, untuk mengurus kudanya, maka lebih diberi lebih. Jika itu kudanya miliknya, jika itu kuda milik dia. Nah, inilah sebabnya sehingga dibedakan antara orang yang tidak naik kuda dengan orang yang naik kuda. Kemudian dijelaskan, disebutkan pula oleh para ulama, apakah di zaman yang sekarang ini bisa dikiaskan, disamakan dengan orang-orang yang berperang mengendarai pesawat tempur, tank, kendaraan-kendaraan yang semakna dengan kuda, yakni cepat dan kuat, lebih bermanfaat. Apakah ini bisa disamakan seperti kuda sehingga dia mendapat tiga bagian dari hasil perangan? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa iya, termasuk yang seperti itu, termasuk sehingga pilot yang mengendarai pesawat tempur untuk berperang, dia mendapat tiga bagian. Jika itu bukan pesawat dia, pesawat negara, bukan milik dia, maka dua bagian itu diberikan untuk, bukan untuk dia, untuk pesawatnya, ini untuk negara, bukan untuk dia. Dan satu bagian untuk dia. Dan boleh juga bagi pemerintah, penguasa untuk memberikan bagian lebih bagi orang yang bisa mengendarai, mengoperasikan alat-alat yang seperti ini. Dikasih bagian lebih. Misalnya di tiga bagian, dia diberi dua bagian dan satu bagiannya untuk kendaraannya. Maka tidak mengapa juga demikian. Kesimpulannya bahwa orang yang berperang dengan menggunakan kendaraan juga bisa dikiaskan di zaman yang seperti ini, pesawat tempur dan yang semisalnya, dia mendapat tiga bagian. Satu bagian untuk dia, apabila itu bukan kendaraan dia, maka satu bagian untuk dia dan dua bagiannya untuk negara. Dan jika itu adalah kendaraan dia pribadi, maka dia diberi tiga bagian untuk dia semuanya. Taib itulah pembagian harta rampasan perang. Kemudian masalah berikutnya, wa amman nisa'u, adapun para wanita, wal abid, hamba sahaya, budak, wassibyan, anak-anak kecil yang belum baligh, idza hadarul waqa'ah, apabila mereka mengikuti peristiwa peperangan tersebut, apakah mereka juga mendapat bagian dari ghanimah, berapa persen mereka dapatnya? Fasahih annahu yurdah, pendapat yang rajih, yang sahih, bahwa mereka diberi jatah tetapi tidak masuk dalam bagian saham. Mereka diberi jatah sedikit, yurdah yani ar-radh, maksudnya adalah diberi sebagian kecil dari ghanimah, maksudnya tidak banyak, dikasih sebagian kecil, sedikit. Wala yuqsamu lahum, dan tidak diberi bagian saham untuk mereka, tidak diberi bagian yang besar dari pembagian yang telah disebutkan tadi. Liqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada orang yang bertanya kepadanya tentang bagian ghanimah, innaka katabta tas'aluni 'anil mar'ah wal 'abd yahdhuranil maghnam. Sesungguhnya engkau menulis tentang pertanyaan yang kamu tanya kepadaku, apakah seorang wanita hamba sahaya yang menghadiri peperangan dan menghadiri peristiwa pembagian ghanimah, hal yuqsamu lahu syai'an, hal yuqsamu lahuma syai'an, apakah mereka berdua mendapat bagian dari ghanimah? Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau menjawab, wa innahu laisa lahuma syai'un, sesungguhnya mereka berdua tidak mendapat bagian saham, tidak mendapat bagian dari satu bagian lima ini. Illa ayyuh daya, hanya saja mereka diberi sedikit dari ghanimah, diberi sedikit, tidak banyak. Wa fi lafdhin wa ammal mamluku fa kana yuhdha, dan dalam lafaz yang lain, wa ammal mamluk, adapun para budak hamba sahaya, fa kana yuhdha, maka mereka di zaman Rasulullah SAW diberi bagian sedikit dari ghanimah dan tidak dimasukkan dalam pembagian ghanimah yang lima bagian tadi, hanya diberi sedikit. Nah, itu terkait pembagian ghanimah. Baik, permasalahan berikutnya, wa idza kanatil ghanimah, apabila ghanimah itu ardhon, berupa tanah. Tanah. Kaum orang kafir lari meninggalkan tanah mereka, maka tanah itu menjadi harta kaum muslimin sebagai ghanimah. Maka bagaimana ini pembagiannya? Khayyara al-imam baina qismatiha. Maka di sini, jika berupa tanah, harta ghanimah itu, harta rampasan perang itu berupa tanah, maka seorang imam, dialah yang memilih untuk memutuskan. Baina qismatiha, antara tanah itu dibagikan, bainal ghanimin, kepada prajurit perang. Jadi tanah itu disekat, dibagikan kepada prajurit-prajurit perang, sekian meter untuk fulan, sekian untuk fulan. Bisa diambil yang ini, imam membagikan kepada para prajurit perang tanah itu, atau pilihan yang kedua, waqfuha li masalihil muslim, atau muwakafkan tanah itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dengan cara apa? Wa yadribu 'alaiha kharajan. Seorang imam membuat, menjadikan tanah itu bisa menghasilkan uang, menghasilkan harta. Jadi seorang imam, jika memilih pilihan yang kedua, untuk menjadikan tanah ini sebagai wakaf untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka caranya bagaimana? Dijadikan tanah ini bisa bermanfaat. Seperti misalnya dibangunkan, ditanamkan pohon-pohon tumbuhan yang membuahkan hasil, kemudian hasilnya nanti dibagikan kepada kemaslahatan kaum muslimin, atau disewakan, dan yang semisalnya. Wa yudrabu 'alaiha kharajan, dan dibuat tanah itu menjadi tanah yang kharaj. Tanah yang kharaj adalah harta yang keluar dari tanah rampasan perang, itu disebut tanah al-kharaj. Yani al-mal al-madrub 'ala al-ard allati ghunimat thumma wuqifat 'ala al-muslimin. Yani kharaj, tanah kharaj itu adalah harta yang keluar dari tanah rampasan perang, yang dihasilkan dari tanah rampasan perang, yang kemudian disalurkan, diwakafkan untuk kaum muslimin. Itu disebut kharaj. Yani seorang imam menjadikan tanah ini bermanfaat, sehingga hasilnya itu terus mengalir kepada kemaslahatan bersama. Yu'khadhu mimman hiya biyadihi. Yang mana hasilnya itu diambil dari pengelolanya. Jadi pengelolanya dikasih upah, dan hasilnya untuk wakaf. Baik pengelolanya itu akana musliman au dhimmiyan, baik si pengelola itu muslim atau seorang dhimmi. Fayu'khadhu minhu kulla 'am. Maka diambil darinya setiap tahun. Setiap tahunnya diambil dari hasil bumi tersebut. Nah ini jika harta rampasan perang itu berbentuk tanah. Ada dua pilihan, dan imam harus memilih yang lebih bermaslahat. Wa hadha takhyiru yakunu takhyiru maslahatin. Pilihan ini adalah pilihan yang harus berasas berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin. Baik, itulah tentang pembahasan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian masalah thalithah, masalah berikutnya, masriful fai', tempat penyaluran al-fai'. Apa itu fai'? Al-fai'u ma ukhidha min amwali ahli al-harb bihaqqin min ghairi qital. Fai' adalah harta yang diambil dari orang kafir harbi dengan cara yang sah, dengan cara yang hak, min ghairi qital, tanpa adanya peperangan. Seorang kafir harbi, bukan berarti semua kafir harbi boleh diambil hartanya, tidak. Tapi ada cara yang hak. Dengan cara yang hak itu disebut fai, yaitu harta yang diambil dari orang kafir harbi yang memerangi dengan cara yang hak, min ghairi qital, tanpa adanya pertempuran. Jadi kalau ghanimah itu istilah harta rampasan perang, sudah terjadi pertempuran, selesai pertempuran mereka kalah, maka harta rampasannya kita ambil, itu disebut ghanimah. Adapun fai, belum terjadi peperangan, mereka kabur misalnya, mendengar berita kaum muslimin akan menyerang mereka, mereka lari meninggalkan harta mereka, maka ini disebut dengan fai. Ada orang kafir harbi dan dia ada jaminan aman hidup di negeri kaum muslimin, maka ini tidak boleh diambil hartanya, karena ada jaminan. Seperti apa? Kal amwalil lati yahrubul kuffaru wa yatrukunaha faz'an 'inda 'ilmihim bi qudumil muslimin. Seperti hartanya orang kafir harbi yang ditinggal lari oleh mereka, faz'an, karena takut ketika mendengar bahwa kaum muslimin sedang datang untuk menyerang mereka. Belum terjadi perang, tapi mereka sudah lari terlebih dahulu. Maka yang disebut harta fai'. Maka fai', kemana tempat penyalurannya? Amma masrifu, adapun tempat penyalurannya, fahuwa, maka fi masalihil muslimin, adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itulah tempat penyaluran harta Fai bihasabi ma yarahul imam, sesuai dengan apa yang dipandang oleh imam, sebagaimana yang diputuskan oleh al-imam. Jadi untuk kemaslahatan kaum muslimin, harta ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karizkil qudah, seperti upah al-qudah, yakni para hakim, gaji hakim, wal muadzinin, gaji para muadzin, wal a'immah, para imam, wal fuqaha, orang-orang yang faqih dalam ilmu agama, wal muallimin, orang-orang yang mengajarkan ilmu, wa ghairu dzalika min masalihil muslimin, dan selain dari kemaslahatan kaum muslimin, baik itu berupa maslahat dunia maupun maslahat agama, disalurkan kepada kemaslahatan. Intinya harus kepada sesuatu yang bermaslahat dunia, misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan atau menanam pohon yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di jalan-jalan tertentu, dan yang semisalnya maslahat dunia ataupun maslahat agama seperti tadi. Lima thabata an Umar radhiyallahu anhu qala, berdasarkan apa yang telah tabi dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat amwalu bani Nadir mimma afa Allahu ala Rasulillah mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khailin wala rikab. Dahulu harta bani Nadir yang di merupakan harta yang mimma afa Allah, merupakan harta yang Allah berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, mimma lam yujif, yang mana harta tersebut, harta bani Nadir yang mana mereka adalah orang kafir, orang Yahudi, itu mimma lam yujif al muslimun, kaum muslimin tidak merebut harta itu, bi khailin wala rikab, dengan cara memerangi, membawa pasukan berkuda dan pejalan kaki, yakni harta itu diraih, didapat oleh kaum muslimin tanpa adanya peperangan, tanpa adanya peperangan. Pernah terjadi dengan Rasulullah SAW seperti ini. Fakanatil Rasulullah SAW khasatan, maka Rasulullah SAW mengambil harta rampasan tersebut, yang disebut faik, dan beliau mengambil untuk dirinya sendiri. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi, dan beliau alaihi salatu wassalam menafkahi keluarganya dengan menggunakan harta tersebut selama setahun. Tsumma yaj'alu ma baqiya fil qara'i wassilahi 'iddatan fi sabilillah, kemudian beliau alaihi salatu wassalam menjadikan yang tersisa darinya untuk dinafkahkan kepada al-qara', yakni al-khail, kuda, wassilah, dan persenjataan, iddatan fi sabilillah sebagai persiapan untuk jihad fi sabilillah. Maksudnya di sini bahwa boleh seorang imam mengambil faid tersebut, seorang yakni ada perselisihan di antara para ulama, sebagian mengatakan bahwa ini khusus untuk Rasul alaihi salatu wasalam, beliau boleh mengambil dari harta faid untuk pribadinya, untuk beliau alaihi salatu wasalam. Adapun yang lainnya maka tidak. Jika imam mengambil, maka bukan untuk pribadinya, tetapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan, sebagaimana di sini Syekh menjelaskan di sini, bahwa imam juga termasuk sebagaimana Rasulullah SAW, maka ini juga bisa dikiaskan, imam juga boleh mengambil sebagian yang cukup untuk dirinya dan keluarganya tanpa ada batasan. Nanti akan beliau jelaskan. Walihada dzakar Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kaum muslimin, tentang masarif penyaluran harta fai ini dalam ayatnya, faqala ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta fai yang Allah berikan kepada Allah dan kepada rasulnya itu berasal dari penduduk al-qura, penduduk kota, falillahi walil rasul, maka itu milik Allah dan untuk rasulnya, walidil qurba untuk kerabat-kerabat rasul, wal yatama untuk anak yatim, wal miskin, wa ibnis sabil, kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak menyebar dulah, yakni tidak menjadi bainal aghnia, tidak menyebar di antara orang-orang kaya, minkum, di antara kalian. Ini supaya harta itu tidak selalu menyebar di antara orang kaya saja, tetapi disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kesimpulannya, fayakhudz minhul imamu min ghairi taqdirin, sehingga harta fai ini penyalurannya adalah imam boleh mengambil darinya tanpa ada batasan tertentu. Penguasa boleh mengambil untuk pribadinya tanpa ada batasan tertentu. Ini yang pertama. Kemudian wayu'til qarabata bijtihad, kemudian membagikannya kepada kerabat dekatnya sesuai ijtihad dia. Wa yasriful baqiya fi masalihil muslimin, adapun yang tersisa maka diserahkan dan disalurkan kepada perkara-perkara yang maslahat untuk kaum muslimin. Ini pendapat yang kedua yang dipilih oleh para mu'alif di sini, bahwa ini bisa sama seperti Rasulullah SAW, imam juga dikiaskan, maka imam juga mengambil bagian darinya, dan untuk keluarganya dia ambil juga untuk kebutuhannya, dan yang tersisa dari itu dia salurkan untuk maslahat kaum muslimin. Maka seorang imam sebagai penguasa wajib bagi dia untuk melihat dan memperhatikan kebutuhan kaum muslimin, dan tidak boleh seorang imam menyalurkan harta al-fai atau harta ghanimah yang ada dalam pembagiannya kepada sesuatu yang tidak bermaslahat, karena yang merupakan membuang-buang harta. Terlebih harta yang dia buang-buang di sini adalah harta kaum muslimin, lebih besar dosanya jika dia melakukan hal tersebut, atau dia menyalurkannya kepada orang yang tidak berhak, dia salurkan kepada orang kaya, ini lebih-lebih manfaatnya kepada manfaat yang haram, bukan manfaat yang benar, bukan perkara yang kecil. Seorang yang sebagai penanggung jawab, terlebih penguasa, pemimpin, maka itu perkaranya besar di sisi Allah Azza wa Jal. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan, kenapa? Dikarenakan seorang penguasa itu ada kaitannya dengan hak rakyat. Maka hak rakyat itu harus ditunaikan. Satu pun tidak dia tunaikan hak untuk rakyatnya, maka dia di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya, dan dia berdosa atas kelalaiannya tersebut. Demikian juga seorang yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan semuanya. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sehingga teringat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin di masa beliau. Suatu ketika beliau radhiyallahu anhu di malam hari menyusuri jalan-jalan di kota Madinah. Menyusuri jalan-jalan di kota Madinah untuk melihat kondisi rakyatnya. Seorang khalifah tentunya sangat berbeda jauh dari zaman kita sekarang ini. Perhatian dengan rakyatnya. Umar bin Khattab melihat kondisi rakyatnya di tengah malam. Kemudian beliau melihat ada api yang menyala. Maka Umar bin Khattab mendatangi tempat tersebut dan mendapati di situ ada seorang wanita yang sudah tua, dan di sekitarnya anak-anak yang menangis dan merengek karena kelaparan. Maka Umar bin Khattab datang dan bertanya kepada wanita ini, "Malak, malaki ya amat Allah, ada apa denganmu wahai hamba Allah?" Maka wanita itu menjawab, "Hadha sibyan, haulai sibyan." Mereka ini anak-anak lapar. Maladhi fil qidr, apa yang ada dalam panci yang kamu masak ini, apa isinya? Maka wanita itu menjawab, mahiya illa ma, tidak ada yang aku masak kecuali air. Allahu bainana wa baina Umar, Allah sebagai hakim pemutus antara kami dengan Umar. Umar mendengar jawaban ini kaget. Maka Umar kembali menjawab, menjelaskan, Umar ma'adrabikum. Mungkin Umar enggak tahu kondisi kalian seperti ini. Maka wanita itu kembali menjawab, yuwalli yatawalla amrana yatawalla amrana walam yadri anna, dia sebagai pemimpin kami kemudian dia tidak tahu kondisi kami. Jawaban yang lebih berat lagi. Maka seketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergegas lari, bergegas pergi, dan beliau ke Baitul Mal mengambil ke tempat makanan, tempat penyimpanan makanan untuk kaum muslimin. Beliau mengambil gandum dan beberapa makanan lain, kemudian beliau masukkan ke dalam karung dan beliau bawa segera langsung ke tempat wanita itu. Ketika itu ada maula, yakni pembantu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang melihat Umar memikul barang, memikul gandum yang banyak itu. Maka kata Aslam, yakni maula Umar bin Khattab, dia berkata biarkan wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang memikulnya, biarkan aku saja yang memikulnya. Maka Umar bin Khattab marah dan mengatakan, celaka kamu. Apakah kamu mau membawa dosaku nanti di hari kiamat? Segera Umar Khattab lari, beliau datang ke tempat wanita tadi. Maka Umar Khattab, beliau langsung memasaknya dengan tangannya sendiri. Beliau hidupkan apinya kembali. Beliau tiup api unggunnya sampai menjadi besar lagi. Kemudian beliau masukkan makanan di air itu, di kuali itu. Dan beliau sendiri dengan, beliau masak sendiri dengan tangannya. Sampailah setelah masak matang, maka Umar Khattab duduk dan mempersilahkan mereka untuk makan. Kata Umar, wallahi ma atrukuhum hatta ara. Aku tidak akan meninggalkan mereka sampai aku melihat mereka itu kenyang dan bisa tertawa. Maka makanlah anak-anak itu sampai mereka kenyang, sehingga mereka pun bisa tertawa. Kemudian Umar bin Khattab dalam keadaan wanita ini tidak tahu bahwa dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin, penguasanya di zaman itu. Nah, ketika mereka telah kenyang, Umar bin Khattab kemudian mendatangi wanita ini dan mengatakan, besok pergilah kamu ke Umar bin Khattab. Hawadan ti'tilah Umar. Maksudnya besok kalau sudah tidak ada makanan lagi, pergi lagi. Pergi saja kamu ke Umar bin Khattab. Maka wanita itu menjawab, wallahi innaka la khairun lana min Umar. Demi Allah, kamu itu lebih baik kondisinya, lebih baik kepada kami daripada Umar. Dia tidak tahu bahwa yang diajak bicara adalah Umar. Demikianlah. Maka pulanglah Amirul Mukminin dan beliau dalam keadaan menangis. Kesimpulannya bahwa seorang penguasa, seorang yang Allah berikan amanah, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap yang dia pimpin. Satu orang yang tidak dia tunaikan haknya, itu menjadi bumerang bagi dia nanti di yaumul akhir. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dari pelajaran kita kali ini. Dan kita selesai dari bab tentang pembahasan harta rampasan perang naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.